بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن أشهد الإخوة رحمني ورحمكم الله Pada kajian kita di malam hari ini kita masih membacakan kitab Al-Qawlus Sadid Syarah dari kitab Tauhid. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan bab Anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal quluwu fi salihin. Dan telah kita bacakan penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'idi rahmatullahi alaihi. Demikian pula telah kita selesaikan pembahasan kita dari dalil-dalil yang diuraikan oleh musannif terkait bab tersebut. Tayyib, di malam hari ini kita membacakan masail yang bisa diambil dari bab tersebut. Seingat saya di pembahasan sebelumnya telah kita bacakan hingga masalah yang ke-6. Sekarang kita masuk ke masalah yang ke-7. Nah, kita bacakan penjelasan musannif di sini rahmatullah alaih. As-sabi'ah ma'rifatu jibillatil adami fi kaunil haqqi yanqusu fi qalbihi wal batilu yazidu. Masalah yang ke-7 yang bisa kita ambil dari bab tersebut adalah pengetahuan bahwasannya sifat jibillah watak Bani Adam, di mana kebenaran pada dirinya tersebut itu akan berkurang. Kebenaran di dalam hatinya itu akan berkurang. Sementara kebatilan itulah yang bertambah. Kecuali mereka orang-orang yang tentu dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, karena sifat dari karakter manusia Ibni Adam seperti yang Allah sebutkan dalam ayat yang mulia, inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya yang namanya jiwa seseorang itu senantiasa memerintahkan dan terus memerintahkan pelakunya untuk melakukan perkara-perkara kejelekan. Nah, sehingga bila kenyataannya demikian, maka tentu termasuk dari keharusan pada masing-masing individu setiap muslim untuk senantiasa mengupayakan agar kebenaran tersebut itu terus bertambah pada dirinya, dan semangat melakukan kebenaran juga terus bertambah pada dirinya, dan mengupayakan agar kebatilan itu semakin berkurang dan berkurang. Nah, ats-tsaminah, masalah yang ke-8, inna fiha syahidan lima nuqila an ba'di salafi anna al-bid'a sababun lil kufri. Di dalam penjelasan ini terdapat syahid, dalil yang dinukilkan oleh sebagian di antara salaf bahwasanya perbuatan bid'ah, perkara-perkara yang baru yang ada di dalam agama ini, dan dimaksudkan ketika seorang mengerjakannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bid'ah. Perkara kebid'ahan adalah sebab munculnya kekafiran. Perkara bid'ah itu sebab terjadinya perbuatan kekafiran. Awalnya dari kebid'ahan, kemudian berubah menjadi kekafiran. Nah, wa annaha ahabbu ila iblis minal ma'siyah, dan bahwasanya perbuatan bid'ah lebih dicintai oleh iblis dibandingkan maksiat. Li'anna al-ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Karena kemaksiatan ada kemungkinan pelakunya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, adapun pelaku kebid'ahan ini sedikit kemungkinan pelakunya mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kenyataannya demikian. Namun dari penjelasan yang diuraikan oleh beliau di sini tidak kemudian di dalamnya berisikan dalil seorang muslim bermudah-mudahan di dalam melakukan kemaksiatan. Bukan sebagai dalil untuk melegalkan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla dengan alasan oh itu masih ada kemungkinan bertobat kepada Allah. Bukan demikian. Namun seorang muslim wajib untuk meninggalkan seluruh dari perbuatan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, baik berbentuk kebid'ahan ataukah kemaksiatan-kemaksiatan pada umumnya. At-tasi'ah masalah yang ke-9, ma'rifatu syaitan bima ta'ulu ilaihi al-bid'atu walau hasana qasdul fa'il. Kita bisa mengetahui bahwasanya syaitan ternyata mengupayakan pada diri seseorang untuk terjatuh ke dalam perbuatan kebid'ahan. Nah, walaupun maksud tujuan orang yang melakukan perbuatan tersebut itu baik, menginginkan kebaikan. Nah, sama seperti kisah kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika di awal-awal meninggalnya atau wafatnya kelima orang soleh tersebut, mereka membuat patung-patung kelima orang soleh yang telah wafat, yang telah meninggal dunia. Tujuannya mereka meniatkan kebaikan agar supaya bisa ketika melihat patung-patung tersebut mengenang amalan-amalan mereka, sehingga diharapkan nantinya mereka termotivasi untuk beribadah sebagaimana ibadah yang dilakukan oleh kelima orang soleh tersebut yang telah wafat, yang telah meninggal dunia. Nah, jangan ribut itu ya. Ini siapa ini? Di belakangnya Azam siapa itu? Jangan ribut antum ya. Nah, Volvo jangan ngobrol sendiri ya. Nah, awas itu yang ribut-ribut. Nah. Tayyib, kita lanjutkan masalah yang ke-10. Ma'rifatul qa'idatil kulliyah wa hiya an-nahyu 'anil ghuluwi wa ma'rifatu ma ya'ulu ilaihi. Mengetahui pengetahuan atau kewawasan seputar kaidah yang umum yang dibuat oleh mereka para ulama berupa larangan seseorang untuk melakukan perbuatan ghulu berlebih-lebihan di dalam agama, dan kita mengetahui akhir dari sebab perbuatan ghulu tersebut. Ternyata akhirnya itu bisa terjatuh ke dalam kekafiran. Nah, seperti halnya yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Mereka ghulu kepada kelima orang soleh yang telah wafat, yang telah meninggal dunia, sampai akhirnya terjatuh ke dalam kesyirikan dan kekafiran. Membantah Nabi Nuh, bahkan merendahkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, bahkan mengingkari dakwahnya, tidak percaya terhadap ajakan beliau alaihi salatu wassalam. Sebabnya ternyata al-ghulu di dalam menyikapi mereka orang-orang soleh. Al-hadiyata asyara, masalah yang ke-11, madarratul uqufi 'alal qabri li ajli 'amalin shalih. Bahayanya perbuatan i'tikaf, berdiam diri di sisi kuburan seorang yang soleh dengan niatan untuk mengerjakan amalan yang soleh. Bahaya kita duduk atau i'tikaf di sisi kuburan seorang yang soleh tujuannya adalah untuk mengerjakan amalan soleh, ima membaca Al-Quran, ima berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ataukah mengerjakan sholat, ataukah berzikir, ataukah melakukan amalan soleh apa saja. Namun amalan itu dilakukan di sisi kuburan seorang yang telah meninggal dunia. Nah, ini sangat berbahaya, karena dengan perkara inilah seseorang terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah masalah yang ke-12, ma'rifatun nahya 'ani tamatsil wal hikmatu fi izalatiha. Kita bisa mengetahui larangan di dalam syariat untuk seseorang membuat gambar-gambar. Nah, gambar-gambar makhluk hidup. Dan hikmah, kenapa di dalam Islam kita diperintahkan untuk menghilangkannya, menyingkirkannya. Apalagi gambar-gambar tersebut adalah gambar-gambar manusia. Secara khusus gambar seorang yang soleh, potretnya atau lukisannya dibuat apakah dalam bentuk gambar yang kecil ataukah yang besar sesuai dengan besarnya tinggi badan seorang yang telah wafat tersebut. Tingginya sama. Nah, dipajang di rumahnya. Ini berbahaya. Nah, karena akan mengkhawatirkan orang yang memajang gambar tersebut, ia terjatuh ke dalam perkara kesyirikan. Kalau semisal mungkin dia tidak meniatkan kesyirikan, dikhawatirkan nanti orang lain akan melakukan perbuatan kesyirikan dengan dipajangnya gambar-gambar orang-orang yang soleh. Seperti muncul keyakinan dengan dipajangnya gambar tersebut, maka rumahnya aman dari kemalingan. Ini berbahaya. Terjatuh ke dalam perbuatan syirik, menganggap ia terselamatkan dari bahaya karena sebab adanya makhluk atau sesuatu benda yang dia gantung. Nah, walaupun itu foto atau lukisan seorang yang soleh, karena yang namanya kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak meyakininya bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Atsalitsatu asyara, masalah yang ke-13, ma'rifatu 'idhami sya'ni hadhihi al-qishah. Kita juga bisa mengetahui besarnya kedudukan kisah ini, kisah yang dialami oleh kaumnya Nabi Nuh alaihi salat wassalam. Nah, kisah yang telah kita sebutkan sebagai cikal bakal terjadinya kesyirikan di tengah-tengah umat manusia. Wa syiddatul hajati ilaiha, dan sangat dibutuhkan untuk seseorang mengetahuinya. Nah, ma'al ghaflati anha, dalam keadaan kita melihat banyak dari manusia itu melupakannya. Banyak ya kan dari kaum muslimin yang tidak paham tentang kisah tersebut, yang dengan ketidakfahaman mereka tentang kisah ini menyebabkan akhirnya mereka terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'a asyarah, masalah yang ke-14, wa hiya a'jabul ajab. Itu adalah perkara yang sangat mengagumkan, sangat mengherankan. Qira'atuhum ay ahlul bida'i iyaha fi kutubi tafsiri wal hadith wa ma'rifatuhum bi ma'na al kalam wa kaunullahi hala bainahum wa baina qulubihim hatta a'taqadu anna fi'la qawmi nuhin huwa afdalul ibadat wa a'taqadu anna ma naha Allah wa rasuluhu anhu fahuwa al kufrul mubihu liddammi wal mal. Nah, ahlul bid'ah itu membaca kitab-kitab ini, di membaca kisah ini di kitab tafsir dan hadis, yakni kisah kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Mereka mengetahui ucapan yang berhubungan dengan hal ini. Namun ternyata Allah azza wa jalla menghalangi antara mereka dengan hati-hati mereka untuk memahami kebenaran dan mengamalkan kebenaran, hingga akhirnya mereka meyakini bahwasanya perbuatan kaumnya Nabi Nuh adalah seafdol-afdol ibadah. Subhanallah. Padahal mereka paham Mereka baca hadis, mereka baca tafsir tentang ayat tersebut. Namun ternyata mereka memahami perkara yang sangat berbeda dengan yang difahami oleh mereka para a'immah al-Islam. Nah, para imam-imam Islam, mereka memahami bahkan perbuatannya kaumnya Nabi Nuh itu adalah seafdol-afdol ibadah. Membuat patung, membuat lukisan seorang yang soleh ini perbuatan yang afdol. Nah, kata mereka. Dan mereka meyakini bahwasanya apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, yaitu perbuatan ghulu di dalam menyikapi seorang yang soleh, menggambar orang-orang yang soleh, demikian pula iktikaf, beribadah di kuburan seorang yang soleh, yang berhubungan dengan perbuatan tersebut. Mereka fahami bahwasanya larangan Allah dan Rasulnya terkait masalah ini adalah kekafiran yang membolehkan untuk ditumpahkan darahnya dan diambil hartanya. Artinya kufur dengan kafir yang besar yang menghalalkan darahnya dan menghalalkan hartanya. Wal'iyadzubillah. Nah, ini yang difahami oleh mereka ahli bid'ah. Sehingga tak jarang, ya kan, mereka terang-terangan memusuhi ahli tauhid, memerangi ahli tauhid. Nah, bahkan berupaya untuk membinasakan atau membumi hanguskan ahli tauhid, benci dengan dakwahnya, enggak suka dengan penampilannya. Nah, karena mereka menyerukan tauhid dan mereka anggap itu adalah kekafiran, enggak dibenarkan di dalam Islam. Wal'iyadzubillah. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla memalingkan hati seseorang dari kebenaran sampai ke tingkatan yang seperti ini. Paham kebenaran, mengerti kebenaran, dan mendengarkan orang yang menyuarakan kebenaran, namun ternyata difahami dengan sesuatu yang lain. Difahami dengan sesuatu yang sangat berbeda, jauh dari teks kebenaran yang masuk ke kedua telinganya. Wal'iyadzubillah. Nah, Al-khamisata asyarah, masalah yang ke-15, at-tasrihu bi'annahum lam yuridu illa syafa'ah. Bila kita gandengkan penjelasan tafsir ayat tersebut, demikian pula dalil-dalil yang disebutkan pada konteks ayat yang sebelumnya dalam babu syafa'ah, menunjukkan kepada kita bahwasanya yang mereka inginkan melakukan perbuatan tersebut semata-mata mengharapkan syafaatnya orang-orang soleh. Mengharapkan syafaatnya orang-orang soleh, namun dengan cara beribadah kepada orang soleh tersebut. Ketika mereka ditanya, kenapa sih ketika berdoa menyebut namanya si fulan, padahal si fulan telah meninggal dunia. Kenapa masih saja engkau bernazar dengan menyebut namanya si fulan sementara si fulan telah wafat sekian lama? Nah, waktunya ketika ditanya tentang perbuatan-perbuatan yang mereka amalkan, jawaban mereka, kita tidak menyembah orang soleh tersebut. Namun yang kita lakukan adalah tujuannya agar berharap orang soleh yang bah memberikan syafaatnya untuk kita di Subhanahu wa taala. Mana yuqarribuna ila Allahi zulfa. Kita tidak menyembah mereka, namun tujuan kita melakukan ini seluruhnya adalah agar mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka adalah para pemberi syafaat untuk kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, As-sadisata asyarah, masalah yang ke-16, dhannuhum anna al-ulama alladhina sawwaru suwar aradu dhalik. Mereka menyangka bahwasanya ahli ilm yang hidup di zaman wafatnya kelima orang soleh tersebut pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, mereka membuat gambar-gambar ataukah lukisan-lukisan ataukah patung-patung kelima orang soleh, yang mereka inginkan adalah hal tersebut, menyembahnya, beribadah kepadanya. Nah, padahal tujuan orang-orang sebelum mereka yang membuat gambar atau patung kelima orang soleh tersebut adalah untuk mengenang amalannya, untuk mengenang ibadahnya, sehingga ketika melihat patung tersebut tergugah semangatnya untuk mengerjakan ibadah sebagaimana dirinya. Nah, perkara yang ma'ruf, bahkan dirasa oleh masing-masing kita, ya kan? Kalau kita melihat seseorang yang kita kenal, na'am, terlihat semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita yang ada dekatnya akan termotivasi, ya kan, untuk melakukan hal yang sama sebagaimana dirinya. Nah, banyak yang berzikir, kalau semisal langsung pulang kan malu. Ikut pula berzikir setelah sholat. Setelah sholat, oh ternyata banyak melakukan sholat sunnah rawatib, sehingga kita ingin melakukan sholat tersebut. Oh setelah sholat, ternyata baca Al-Quran, berzikir pagi dan sore, diam sejenak. Oh kita niru sebagaimana dirinya. Nah ini perkara yang kita sendiri merasakannya. Nah, tujuan dari orang-orang yang membuat kelima patung orang soleh itu demikian, agar ketika melihat penampakan dari kelima orang soleh walaupun dalam bentuk gambar atau patung, mereka akan termotivasi untuk beribadah dan bersemangat sebagaimana yang dilakukan oleh kelimanya. Namun ternyata difahami lain oleh generasi-generasi setelah mereka. Yang difahami oleh generasi-generasi setelah mereka adalah tujuan dibuatnya patung atau lukisan tersebut adalah untuk menyembahnya dan beribadah untuknya. Nah, as-sabi'a asyarah, masalah yang ke-17, al-bayanul azim fi qawlihi la tadruni kama adratin nasara ibna Maryam. Penjelasan yang sangat agung di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la tatrutuni, janganlah kalian berlebihan di dalam menyanjungku, la tatruni kama atrati nasara, sebagaimana berlebihannya umat Nasara di dalam menyanjung memuji Ibnu Maryam, sampai menjadikan Isa Ibnu Maryam alaihi salatu wassalam sebagai salitu salatah, satu dari tiga Tuhan yang mereka yakini memiliki andil di dalam memberikan kebaikan dan menolak bala untuk umatnya. Walayyadzabilah, ini jelas kesyirikan. Fasolawatullahi wasalamu alaihi ballaghal balaghal mubin. Maka salawat Allah dan salam Allah semoga tercurahkan kepada Nabi SAW, di mana beliau benar-benar telah menyampaikan kepada umatnya dengan penjelasan-penjelasan yang gamblang, menerangkan bahayanya sikap ghulu kepada seorang nabi. Nah, menjelaskan bahayanya sikap ghulu di dalam menyikapi seorang yang soleh, ini perkara yang sangat jelas diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asaminat Aisyah, masalah yang ke-18, nasihatuhu iyana bihalakil mutanatti'in. Nabi SAW memberikan nasihat kepada kita dengan menyebutkan binasanya orang-orang yang gulu, yang berlebih-lebihan. Nah, sehingga di dalam beribadah, beramal itu enggak boleh kita memiliki sikap gulu. Walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada seorang pun yang dia bersikap ghulu, berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama ini, sehingga mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan, mengharuskan kepada dirinya melakukan sesuatu yang tidak diharuskan di dalam Islam, melainkan pasti dan pasti dia akan terkalahkan, akan tidak sanggup untuk mengerjakannya. Nah, Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan sikap wudu. Cukuplah Nabi ataukah sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik untuk kita di dalam beribadah kepada Allah azza wajalla, maka contohlah ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan kita berlebihan di dalam mengamalkan sesuatu dalam keadaan Rasul sendiri tidak mengamalkannya. Yang demikian apakah pernah terjadi di zaman Rasul ada seorang yang melakukan demikian? Jawabannya ada. Disebutkan di dalam riwayat ada 3 orang yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkeinginan untuk mengungguli ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya mereka mendatangi salah satu rumah dari istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada beliau seperti apa ibadahnya Rasul. Maka disebutkan ibadahnya Rasul demikian dan demikian, kalau malam demikian dan demikian, siang demikian dan demikian. Diterangkan ibadah yang diamalkan oleh Rasul yang dilihat oleh istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sang istri Rasul menyampaikan kepada mereka ibadahnya Rasul, ka'annahum yataqalluha, seakan-akan mereka menganggap ibadahnya Rasul itu masih sedikit, nah enggak banyak. Kemudian mereka beralasan, aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kedudukan kita enggak sama seperti Rasul, beliau telah diampuni dosanya baik yang lampau ataukah yang akan datang. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, amma ana fa asum wa la uftir, saya akan berpuasa terus menerus dan tidak akan berbuka. Rasul tidak mencariatkan amalan puasa yang seperti ini. Nah, yang satunya mengatakan, ana usolli wa la anam, saya akan terus sholat malam dan enggak akan tidur dari isya sampai subuh, enggak akan tidur terus demikian. Nah, padahal Rasul tidak demikian, beliau tidur. Dan itu dilihat oleh istrinya Rasul dan disampaikan kepada mereka ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam harinya. Yang satunya menyatakan, wa ana la atazawwajun nisa, saya tidak akan menikahi wanita. Karena kalau seorang sudah menikah agak loyo, ya kan, semangatnya yang sebelumnya semangat ta'lim menjadi kurang semangat. Nah, yang sebelumnya semangat ta'awun menjadi kurang semangatnya karena wanita. Nah, karena wanita. Al-muhim, ia berkeinginan untuk meninggalkan pernikahan agar fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika berita ini sampai kepada Rasul, Rasul malah dan mengatakan kepada mereka salah dan batilnya perbuatan yang mereka amalkan, hingga Rasul mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang membenci ajaranku ini dia bukan termasuk dari golonganku. Nah, ini Nabi SAW demikian melarang umatnya dari sikap hulu di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang afdol bagi seseorang adalah dia pilih di antara sekian banyak amalan-amalan ini, mana di antara amalan tersebut yang dia bisa merutinkannya. Yang bisa merutinkannya. Pernah satu ketika ada salah seorang sahabat Rasul mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya syarat-syarat Islam ini sangat berat untuk saya kerjakan, saya enggak mampu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbirni bi amalin atashabbatu biha. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, kabarkanlah kepada saya satu amalan yang saya akan merutinkan amalan tersebut. Karena sekian banyak ya kan amalan-amalan yang disyariatkan di dalam Islam sehingga dia pandang enggak mampu untuk mengerjakannya. Beliau minta diajarkan satu amalan yang ringan agar beliau bisa terus merutinkan amalan-amalan tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengabarkan kepada sahabat tersebut La yazalu lisanuka robban bidzikrillah. Upayakanlah lisanmu tersebut senantiasa basah karena berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Upayakan lisan kita ini basah, sering berzikir, mengingat Allah Azza wa Jalla, bertasbih, bertahlil. Nah, bahkan Rasul mengajarkan dua zikir yang disebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, habibatani ila ar-rahman thaqilatani fil mizan. Dua kalimat, dua lafaz zikir yang dicintai oleh ar-rahman dan ketika ditimbang ternyata berat di yaumil qiyamah, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita boleh mengucapkan lafaz zikir-zikir yang seperti ini, dan semua lafaz-lafaz tersebut diucapkan secara mutlak kapan saja waktu yang kita senggang, boleh untuk mengucapkannya tanpa batasan tertentu. Mengucapkan subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, dan yang seterusnya, dan yang seterusnya. Nah, belum lagi di sana banyak ya kan amalan-amalan zikir. Karena amalan-amalan zikir itu terbagi menjadi dua, amalan zikir yang muqayyad, ada amalan zikir yang ghairu muqayyad. Amalan zikir yang ghairu muqayyad, yang tidak ditentukan pada waktu tertentu, tempat tertentu, keadaan tertentu, adalah zikir-zikir yang bersifat mutlak. Bertasbih, bertahlil, mengucapkan dua zikir yang tadi disebutkan, atau yang semisalnya. Nah, dan di sana ada zikir yang berbentuk mutlak, yang berbentuk muqayyad. Ima dikhususkan dengan tempat, ketika kita masuk ke tempat tertentu disyariatkan zikir tersebut. Masuk masjid ada zikirnya, ya kan? Masuk WC ada apa? Ada zikirnya. Nah, bahkan ketika seseorang dia masuk ke dalam rumahnya ada zikirnya, ya kan? Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Ada pula yang dikhususkan pada waktu-waktu tertentu. Di waktu ini baca zikir ini, di waktu ini baca zikir ini. Seperti pagi hari ada zikir sobah, sore hari juga sama ya, ada zikir yang kita disyariatkan untuk mengucapkannya di sore hari. Nah, ketika tidur juga demikian ada zikirnya. Bangun tidur juga demikian ada zikirnya. Pakai baju, lepas baju ada zikirnya. Ini kesempatan-kesempatan yang apabila kita berupaya untuk mengamalkan nasihat Rasul kepada sahabat tersebut, mengupayakan agar lisan kita basah dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, itu demikian mudah, ya kan? Enggak perlu tenaga dan waktu yang banyak, kita akan bisa mendapatkan pahala yang besar. Nah, karena kemuliaan dan keutamaan satu ibadah, satu amalan bukan melihat dari sisi jumlahnya dan pengorbanan yang dilakukan seseorang ketika mengerjakannya, namun melihat dari sisi rutin dan tidaknya dia melakukan amalan ibadah tersebut. Kalau semisal seorang bisa dia rutinkan dalam satu harinya, kita kan bisa mengevaluasi amalan ibadah apa sih yang bisa kita rutinkan. Nah, di pagi hari mungkin sebelum subuh kita bisa melakukan walaupun satu rakaat sholat witir, ataukah setelahnya kita bisa berzikir di pagi hari. Nah, Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, ketika beliau mengisi daurah di negeri kita di Yogyakarta sana, kebetulan saya hadir di majelis beliau ketika itu. Ketika itu di pagi hari, seingat anak, beliau menyampaikan dars. Falhasil di muqaddimah dars beliau, beliau ingatkan kita untuk jangan lupa berzikir di pagi hari, di sore hari. Upayakan. Nah, kemudian beliau mengajarkan kepada kita zikir yang jangan lupa untuk kemudian kita membacanya di pagi hari dan di sore hari adalah dengan membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Aman ar-rasulu bima unzila sampai dengan akhirnya. Naam. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Karena disebutkan di dalam hadis, barang siapa yang membaca zikir ini kafatahu, maka dua ayat yang dia baca ini akan mencukupinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kafatahu, dia akan mencukupinya. Kalau dia baca di pagi hari, maka dua ayat ini akan mencukupinya sampai sore hari. Ketika dia baca di sore hari, maka dua ayat ini akan mencukupinya sampai pagi harinya. Terus demikian. Kemudian belum mentafsirkan makna kafatahu, yakni kafatahu min kulli syai. Ia akan dicukupi dengan kedua ayat ini dari segala sesuatu. Apa saja? Dari segala sesuatu apa saja yang dia khawatirkan, yang dia takutkan. Ayat ini akan melindunginya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, sangat banyak ya kan kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Namun disebutkan di dalam hadis, wa innahu layasirun ala man yassarahullahu alaihi. Amalan-amalan kebaikan itu mudah dikerjakan, mudah diamalkan. Namun bagi siapa yang Allah mudahkan untuk mengerjakannya. Ada di antara mereka yang berat mengerjakan sholat rawatib. Ada di antara mereka yang berat untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ada di antara mereka yang berat untuk berpuasa. Membaca Al-Quran itu sangat berat sekali. Nah, ya kan? Banyak yang demikian. Namun ketika seseorang merasakan kemudahan, menunjukkan Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang memberikan taufik kepada dirinya sehingga dia mendapatkan kemudahan untuk mengerjakannya. Man wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghairu dzalik fala yalumanna illa nafsa. Seorang yang mengevaluasi keadaan dirinya. Masing-masing kita kan bisa kita evaluasi sejauh mana sih tingkatan iman dan amalan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mengevaluasi ternyata dari sekian waktu yang kita lakukan banyak kita berikan untuk melakukan amalan ketaatan kepada Allah, falyahmadillah, hendaklah dia memuji Allah Azza wa Jalla, bersyukur kepada Allah atas taufik yang Allah berikan untuknya. Wa man wajada ghairu dzalik fala yalumanna illa nafsa. Barang siapa yang menjumpai selain dari hal tersebut, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Nah, sehingga ketika seorang dia bisa merutinkan dalam sehari amalan-amalan walaupun sedikit saja dari amalan-amalan tersebut, disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia sakit keras sehingga enggak bisa melakukan amalan sebagaimana sehatnya, atau ketika dia dalam kondisi safar sehingga tidak bisa mengerjakan amalan pada kondisi sehatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza maridul abdu aw safara kutiba lahum mithlu ma kana ya'maluhu muqiman sahiha. Kapan seseorang muslim itu sakit atau dalam kondisi safar, maka akan Allah tulis ia melakukan amalan-amalan sebagaimana yang dia amalkan ketika dalam kondisi sehat dan kondisi mukim. Ditafsirkan oleh mereka para ulama, maksud dari hadis ini adalah amalan-amalan yang dirutinkan oleh seseorang. Inna ahabbal a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah yang rutin seseorang mengerjakannya walaupun itu sedikit, enggak banyak, namun dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa disampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.